Sekarang sudah pukul 2. Mengapa Pak belum tidur lagi? Sebab aku menunggu kau pulang. Betulkah kau tak mau kawin dengan Rukia? Betul, Pak. Bapak tahu apa yang telah terjadi pada Rukia? Sazli tak mau jadi Pak Sanggup. Anak yang Rukia kandung sekarang bukannya anak Sazli. Berani kau berkata begitu? Anak kurang ajar. Inikah balasan yang aku dapat setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra? Inikah hasil yang aku dapat setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup? Anak yang tak tahu malu, kau cemarkan nama Rukia, ya? Nama anak Pak Longmu sendiri, Sazali. Sazali, lebih baik kau tarik segala kata-katamu sebelum perkara yang tak diingini berlaku. Sebelum aku mengusir kau keluar dari rumah ini, Sazali. Kau tak boleh, Sazali. Kau tak boleh, Sazali. Aku belum puas, Sazali. Aku belum puas. Berhenti. Jikalau 10 tahun dahulu bapak melakukan demikian, barangkali Sazli boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sazli dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sazli bapak tunaikan. Segala apa hajat Sazli bapak sempurnakan. Sehingga Sazli pandai bercakap bohong sama bapak. Sehingga Sazli menipu bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tetapi bapak hanya anakku, Sazli. Sazli. Bapak yang bertanggung jawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli. Apabila Sazli sudah dewasa, Sazli perlu banyak uang. Tapi bapak tidak mampu. Sekarang Sazli punya uang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazli sendiri, bapak tahu. Siapa tidak kenal Sazli? Ketua kumpulan penjahat yang paling terbesar sekali di Singapura ini. Dan Sazli mempunyai beratus-ratus kaki tangan yang sanggup mati jika Sazli begini saja, bapak tahu. Ya, memang. Memang Sazli yang merusakkan kehormatan Rukia. Bukan Rukia saja, bapak. Malahan banyak lagi gadis-gadis yang lain yang telah menjadi mangsa Sazli. Tahu, Sazli. Katakanlah kepada bapak. Yang kata-katamu ini hanya dusta belaka. Kau hanya nak menakut-nakutkan bapak saja. Katakanlah, Sazli. Katakanlah apa? Semuanya benar belaka, pak. Semuanya benar belaka. Tiap-tiap satu kejadian, tiap-tiap satu perbuatan Sazli, bapak yang bertanggung jawab. Oh, bapak mau mengusir Sazli keluar dari rumah ini, ya? Bapak tahu, Sazli juga sudah lama berazam untuk meninggalkan rumah bapak ini. Oleh kerana Sazli tidak mau melukakan hati bapak, Sazli terpaksa tinggal di sini. Tetapi sekarang, selamat tinggal bapak Sazli.